Berdurhaka kepada orang tua adalah membuka pintu kehancuran. Dan hakikat kehancuran, kalau orang faham, maka begitu besarnya orang durhaka kepada orang tua. Begitu sebaliknya, berbakti kepada orang tua dijajar dengan beribadah kepada Allah wa qadar. Allah ta'budu illa iya wa bilwalidin ihsan. Allah ta'budu, menyembah kepada Allah. Ketentuan dari Allah agar engkau tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bilwalidin ihsan, berbuat baik kepada dua orang tua. Maka durhaka kepada orang tua dosanya amat gede. Dan ini sering kami hadirkan dalam pengajian-pengajian tentang kedurhakaan kepada orang tua. Tidak bakal bahagia. Tidak bakal bahagia, tidak bakal bahagia seorang hamba, seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Akan tapi ketahuilah, mungkin Anda termasuk orang yang durhaka di hari yang lalu, tapi hari ini kita harus bertobat. Jika orang tua Anda masih ada, masih hidup, yuk segera kita berkakas minta maaf kepada beliau dan berkhidmah yang banyak kepada beliau, mengutamakan kepentingan beliau dari kepentingan diri kita sendiri. Jika orang tua masih hidup. Akan tapi yang bertanya adalah bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Betul yang ibu sampaikan bahwa ada tiga hal yang hendaknya kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Tentunya sebelum tiga hal ini, Anda harus menyesal. Anda harus menyesal kalau Anda telah tidak berbakti kepada orang tua Anda. Anda harus menyesal kalau Anda telah durhaka kepada orang tua Anda. Karena penyesalan Anda itulah yang menjadikan keseriusan Anda di saat ingin berbakti. Yang berbakti tanpa penyesalan karena kedurhakaannya tidak akan serius di dalam berbakti. Anda sadari bahwa saya begitu bahayanya durhaka kepada orang tua. Setelah ini semua Anda fahami, maka Anda masuki dunia bakti. Jadi jangan sampai kita hanya membicarakan tentang cara berbakti, akan tapi sisi lain kita tidak tahu bagaimana besarnya dosanya orang durhaka. Baik, setelah itu Anda masuki dunia berbakti bagi orang yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Lalu anak tersebut ingin berbakti, maka lakukan yang pertama. Dan jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda meninggalkan ini, hal menunjukkan Anda kurang sambung hati kepada orang tua. Artinya Anda tidak punya bakti yang sesungguhnya. Kalaupun Anda berbakti, bisa basa-basi. Apa itu? Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda. Anda bawa dalam doa-doa Anda. Jelas bahwa berapa kali Anda memanjatkan doa dalam sehari, setiap habis sholat paling tidak, Anda memohon kepada Allah dengan panjang lebar, dengan segudang permohonan. Akan tapi mohon jujur, Anda hadirkan atau tidak orang tua Anda? Anda bawa atau tidak orang tua Anda? Padahal doa untuk orang tua hanya begini saja, ya Allah ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Bagaimana mengucapkan doa sepotong gini saja kok kelupaan? Kenapa kok bisa lupa? Tanda karena hatinya tidak nyambung dan dia tidak akan bisa berbakti. Maka jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa orang tua, dan jadikan itu prioritas. Permohonan yang lainnya adalah setelah itu mestinya. Karena dengan orang tua inilah akan berkah hidup kita. Bahkan yang Anda minta pun akan diberi oleh Allah tanpa Anda minta, tapi karena berbakti kepada orang tua. Maka utamakan, jangan Anda memohon, jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa orang tua. Maka nomor satu kan doa untuk orang tua, ampuni ya Allah, berikan kasih. Ini juga memang dilakukan oleh para ulama-ulama. Oh ya, semuanya orang tua tidak pernah ditinggal dalam doa. Tidak pernah ditinggal orang tua. Kemudian setelah itu, jika Anda mendapatkan rezeki seperti ibu sampaikan tadi, sudah infak, betul. Dan Anda harus sambung ke orang tua. Kalau seandainya orang tua Anda masih hidup, Anda mendapatkan gaji, lalu orang tua Anda kebetulan saat itu membutuhkannya, Anda mengaku cinta kepada orang tua, kira-kira dikasih atau tidak? Dikasih tentunya. Baik, pasti dikasih. Berapa persen kira-kira? Kalau orang yang mencintai bukan tidak persen. Apa yang dibutuhkan oleh orang? Orang tua. Biarpun sampai harta itu habis, barangkali tidak akan memikirkan. Ini adalah urusan harta yang Anda cari dengan jerih payah, dengan keringat, capek. Kalau memang Anda punya sambung hati kepada orang tua, Anda akan berikan semuanya. Ini bukan harta yang dikeluarkan, cuma doa. Bagaimana kok bisa lupa, lihat? Begitu ringan apa? Doa. Ini tadi doa. Yang kedua, sedekah, infak, ya kan? Kalau memang Anda cinta kepada orang tua, potong, tidak harus semua yang Anda berikan. Berapa persen infakkan kepada pesantren, yatim piatu, berikan dan niatkan pahalanya untuk orang tua Anda. Kita. Termasuk ada pendidikan dari ulama kita bahasanya. Kebaikan yang pernah kita lakukan, panjatkan kepada Allah dengan panjatan. Ya Allah, pahala kebaikan yang aku lakukan, berikan kepada orang tuaku. Ini makna ihda'ut thawab atau bahasa tahlil yang sering kita sebut selama ini. Jadi kalau Anda punya rezeki, tolong berikan kepada orang. Sedahkan dan infakkan dan niatkan untuk orang tua Anda. Yang mahal itu apa? Ingatnya. Yang mahal ingatnya. Jadi orang tua Anda tidak perlu Anda kirim dengan sate karena sudah tidak makan sate, sudah meninggal dunia. Akan tapi jika Anda sedekahkan lalu Anda niatkan untuk orang tua Anda, itu hakikat berbakti kepada orang tua Anda. Kemudian Ibu tadi tanya apa yang selanjutnya dilakukan. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi kepada orang yang pernah disambung oleh orang tua Anda. Kalau orang tua Anda pernah berbuat baik kepada tetangga Anda dengan misalnya setiap tahun membagi-bagi sarung, lanjutkan. Mungkin orang tua Anda setiap tahun kunjung ke tempat orang itu, maka Anda lanjutkan sambung silaturahmi orang tua Anda. Maka memutus dengan silaturahmi orang tuanya, maka itu sama durhaka kepada orang tua. Orang yang sangat dibagi oleh orang tua Anda, ternyata Anda jahil kepadanya, durhaka kepada orang tua. Termasuk di dalam hal ini adalah anak-anak orang tua Anda, yang tidak lain mereka itu adalah saudara-saudari Anda. Maka kalau Anda menyakiti saudara-saudara Anda, hakikat durhaka ke orang tua, dan tidak ada surga bagi orang tersebut. Sebab ada orang saat ini meninggal, orang tuanya merebut waris adiknya. Adiknya itu siapa sih? Anak ibu bapaknya. Lihat, kalau orang merebut waris itu adalah orang yang ahli neraka berjalan di atas bumi. Maka kalau ada yang berebut waris, biarpun kebaikannya dilakukan, sujud rukuknya banyak, dia adalah ahli neraka, umroh hajinya setiap tahun ahli neraka. Maka sekarang sambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tua. Artinya yang dibaiki oleh orang tuamu, baikilah mereka. Adik-adik kita, bibi kita, maman kita, saudara-saudari kita. Lihat, siapapun yang pernah dibaiki oleh orang tua, sambung lagi. Maka kalau kita menyakiti orang yang pernah dibaiki oleh orang tua, maka itu hakikat durhaka kepada orang tua. Apalagi itu adik kita, anak orang tua kita, kalau kita merebut warisnya.